Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, malam Kamis tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 April 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Sebelum kita memasuki materi kajian hari ini, tadi ada yang menelpon kami dari salah satu jamaah menanyakan tentang apa yang sempat terlontar pada pengajian sebelumnya, pengajian yang lalu, ketika kita berbicara tentang perilaku banyak manusia di zaman ini, di mana tidak sedikit di antara mereka yang mengaku memiliki akal sehat, akan tetapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan akal sehatnya. Bahwa orang yang berakal sehat itu kan akan terhindar dari perilaku yang tidak pantas. Saat itu kita contohkan, kalau orang kehilangan akal, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Seperti orang gila. Orang gila, apa perilaku yang tidak pantas? Tidak pakai baju. Mengumbar aurat. Ternyata di zaman ini juga banyak orang yang mengumbar aurat, padahal mereka adalah orang yang waras. Ya begitulah. Nah, saat itu saya sampaikan, ya begitulah zaman ini, zaman saat itu jamaah membalas zaman edan. Ya. Apakah boleh menyebut zaman sebagai zaman edan? Para ulama kita menjelaskan bahwa mensifati suatu zaman dengan sifat yang negatif, contohnya zaman apa? Edan. Atau zaman ini zaman yang rusak, atau zaman ini zaman yang sial, dan seterusnya. Itu kata ulama kita, tergantung apa tujuannya. Tergantung apa tujuannya. Apakah tujuannya untuk mencela zaman tersebut, memaki zaman tersebut, atau tujuannya adalah untuk mengabarkan kondisi masyarakat di zaman itu, atau kondisi kejadian di zaman itu. Jadi ada dua tujuan. Ketika menyebutkan sifat negatif suatu zaman itu, tujuannya satu apa? menghina, mencela, memaki zaman tersebut? Atau tujuan yang kedua apa tadi? Menceritakan tentang kondisi yang terjadi di zaman itu. Apa tadi tujuannya? Yang pertama, mencela, memaki zaman tersebut. Yang kedua, menceritakan kondisi tanpa bermaksud untuk mencela. Kalau yang pertama tujuannya, boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dzini ibnu Adam." Anak Adam ada yang menyakitiku. Masya Allah. Kok berani-beraninya manusia menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kok ada orang yang menyakiti Allah? Allah lanjutkan firman-Nya, "Yasubbud dahra wa ana ad-dahr." Manusia ini menyakitiku karena dia mencela zaman. Dia mencela waktu. Padahal akulah yang menciptakan waktu. Yasubbu, mencela, memaki. Nah, ini hukumnya haram. Tapi kalau menceritakan kondisi, tujuannya adalah menceritakan kondisi, maka kata para ulama kita, boleh. Dalilnya adalah Al-Quran surat Hud ayat 77. Surat apa? Hud ayat 77. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Lut. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut sedang menceritakan tentang kondisi hari itu yang beliau alami. Kata beliau, "Hadza yaumun asib." Nabi Lut berkata, "Ini adalah hari yang sangat sulit." Hari yang sangat sulit. Saya tanya, sulit itu negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif. Berarti Nabi Lut mensifati hari itu dengan sesuatu yang negatif, yaitu sulit. Apakah boleh? Boleh. Karena tujuannya adalah menceritakan kondisi di hari itu. Nah sekarang saya tanya sama jenengan. Karena yang mengatakan, yang nambahi kalimat nuhun sewu edan itu kan jenengan. Saya cuma ngomong ini zamannya, jenengan langsung menyaut edan. Nah saya tanya sama jenengan, saat itu jenengan niatnya apa? Mencela atau menceritakan keadaan di zaman ini? Temenan gitu. Ya kalau tujuannya menceritakan ya enggak apa-apa. Cuman sebaiknya ya jangan sering-sering ngomong kayak gitu. Ya. Ini sekedar keterangan tentang apa yang disampaikan. Dan saya suka kalau ada jamaah yang respon, memberikan masukan. Saya suka. Ya. Entah pakai SMS, entah pakai telepon, entah pakai WA, enggak masalah. Saya malah suka. Ya. Dan enggak usah takut kualat. Enggak usah takut kualat. Ustadz juga manusia. Yang mungkin salah dan mungkin benar. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ke ayat yang kelima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Fajr dengan beberapa sumpah. Dengan beberapa sumpah. Kita pernah hitung ada berapa sumpahnya? Kok dua? Banyak, 7, kebanyakan. Berapa? 5. Sekarang saya tanya, ketika orang ngomong, manusia ngomong, kemudian dia awali omongannya ini dengan sumpah, Apa maksudnya? Apa tujuannya? Meyakinkan, menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Contoh misalnya, demi Allah istriku, aku cinta padamu. Maksudnya apa? Ya, yakinlah bahwa aku ini benar-benar cinta kepadamu. Ya. Kalau enggak percaya, belalah. Jangan. Ketika orang mengawali omongannya dengan sumpah, itu tujuannya adalah untuk meyakinkan. Nah sekarang saya tanya sama jenengan. Supaya kita yakin dengan apa yang disampaikan Allah, apa Allah perlu bersumpah? Saya tanya sama jenengan, supaya jenengan yakin dengan apa yang disampaikan Allah, apa Allah perlu sumpah? Tidak. Orang yang beriman tanpa Allah awali firman-Nya dengan sumpah akan percaya. Karena Allah tidak mungkin bohong. Tidak mungkin, mustahil. Salah satu nama Allah adalah Al-Haq. Salah satu Asma'ul Husna adalah Al-Haq. Yang maha benar, yang maha jujur. Tidak mungkin Allah itu bohong. Maka tanpa sumpah pun, kita akan percaya. Bagaimana seandainya Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah? Bahkan bukan hanya satu sumpah, berapa? 5 sumpah. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan, mengawali apa yang akan dia sampaikan dengan sumpah sampai 5, kok kita enggak percaya? Itu namanya kebangetan. Apa yang akan disampaikan Allah dengan sumpah-sumpahnya itu? Jadi Allah mengawali dengan sumpah. Apa yang akan disampaikan oleh Allah? Ini yang disilahkan oleh para ulama kita dengan jawabul qasam. Apa yang konten yang akan disampaikan setelah sumpah itu apa? Kata Imam Al-Baghawi, yang ingin Allah sampaikan setelah sumpah-sumpah itu ada di ayat ke-14. Ayat keberapa? 14. Padahal sumpah-sumpahnya itu berhenti di ayat yang ke-4. Berarti berapa? 10 ayat kemudian. Apa ayat yang ke-14? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian itu betul-betul mengawasi kalian. Orang Jawa mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mboten sari. La ta'khuduhu sinatu wala nau. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Jadi untuk menegaskan, meyakinkan kita bahwa Allah itu tidak pernah lalai untuk memperhatikan kita, untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita, Allah perlu untuk mengawali dengan berapa sumpah? 5 sumpah. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat keberapa ini? 14. Berarti dari sumpah sampai isi sumpah disisipi berapa ayat? 10 ayat. 10 ayat itu isinya apa? Ini yang akan mulai kita kaji dari malam ini. Malam ini kita akan bahas 3 ayat sekaligus. Ayat ke-6, ayat ke-7, dan ayat ke-8. Jadi 10 ayat sisipan yang ada di sini, isinya adalah kisah tentang 3 kaum. Berapa kaum? 3 kaum. Kisah mereka berikut akhir episode kehidupan mereka. Berapa kaum? 3 kaum. Yang pertama, kisahnya kaum Ad. Sinten? Kaum Ad. Yang kedua, kisahnya kaum Tsamud. Dan yang ketiga, kisahnya Fir'aun. Berapa? Tiga. Coba diulangi. Kaum Ad. Yang kedua, kaum Tsamud. Yang ketiga, kaumnya Fir'aun. Malam hari ini kita akan kupas tentang kaum yang pertama, yaitu kaum Ad. Allah berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini cerita tentang kaum Ad. Nanti kaum Tsamud yang kedua Allah ceritakan wa tsamudal ladzina jabus shakhra bil wad. Kaum yang ketiga, kaumnya Fir'aun, Allah firmankan wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang nomor tiga ini, nabi yang diutus siapa? Musa, alhamdulillah, apal. Naik yang kedua, kaum Tsamud. Siapa yang diutus nabi di situ? Nabi Saleh. Sinten? Saleh. Nek Saleh kuwi wong Jawa. Nabi Saleh. Saya pernah ditegur masalahnya. Ustaz, ustaz kalau bicara surat Al-Fatihah kok ngomongnya Al-Fatihah. Oh iya, matur nuwun. Ini salah satu masukan. Makanya mulai saat itu ditegur, saya selalu ngomongnya Al-Fatihah. Padahal biasanya dulu apa? Al-Fatihah, gampang. Tapi kurang pas. Fir'aun, nabi siapa? Musa. Tsamud, nabi Shalih. Nah, kaum Ad siapa? Nabi? Nabi Hud. Nabi sinten? Hud. Ya. Tiga kaum ini, mereka akhir episode kehidupannya sama. Musnah, hancur, berantakan. Selain tiga kaum ini, ada enggak kaum-kaum lain yang dibinasakan oleh Allah karena keingkarannya? Ada? Ada, banyak. Kenapa tiga ini yang dipilih? Kenapa tiga ini yang dijadikan sampel di dalam 10 ayat ini? Di dalam kitab Bada'i'ut Tafsir disebutkan bahwa tiga kaum ini semuanya lupa daratan. Apa lupa daratan? Kok enggak lupa lautan gitu ya? Apa lupa daratan? Mereka ini lalai, congkak, sombong. Dan pemicu kesombongan tiga kaum ini beda-beda. Kita awali dengan yang pertama. Kaum Ad. Mereka lupa daratan karena mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa. Wonge gede-gede. Awake kuat-kuat. Energinya gak habis-habis. Siapa ini? Kaum Ad. Lupa daratan gara-gara kekuatan fisik. Yang kedua, kaum Tsamud. Mereka lupa daratan karena kekayaan yang mereka miliki. Apa bentuk kekayaannya? Kebun-kebun, sawah-sawah, mata air, tanah yang subur, panen yang berhasil. Ini kaum Tsamud. Fir'aun apa kira-kira? Kekuasaan. Jabatan. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kita. Hei, siapapun yang punya satu, apa tadi? Kekuatan fisik. Dua, kekayaan. Tiga, kekuasaan. Jangan lupa daratan. Berarti kita disuruh lemah, kere, gitu. Gitu atau tidak? Gitu atau tidak? Tidak. Karena ternyata ada orang yang kuat dan menjadi suri tauladan. Dan ada orang yang kaya menjadi suri tauladan. Ada orang yang punya kekuasaan dan jadi suri tauladan. Maka kekuatan fisik, kekayaan, kekuasaan, ini pisau bermata dua. Apa pisau bermata dua? Bisa bermanfaat, bisa membahayakan. Siapa Ustaz? Contoh orang yang kuat jadi teladan. Nabi? Nabi? Nabi Dawud. Nabi Musa. Ya. Nabi Dawud itu dengan kekuatan fisiknya seumur-umur puasa Dawud. Makanya ada istilah puasa Dawud. Karena Nabi Dawud itu sehari puasa. Enggak, besok puasa lagi. Ini puasa yang paling afdal, kata Rasulullah SAW. Malamnya tahajud, separuh malam untuk tahajud. Kalau orang tidak kuat fisiknya, apa bisa seperti itu? Tidak. Orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan, jadi suri tauladan. Sinten? Nabi Sulaiman. Kekayaannya, la ilaha illallah. Sampai Ratu Bilqis, ya, merasa minder ketika masuk kemana? Istananya Nabi Sulaiman. Kekuasaannya, wah, pasukannya itu enggak cuma manusia, jin aja pasukannya, burung aja pasukannya. Ya. Akan tetapi Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku supaya bisa syukur. Supaya bisa syukur ya Allah atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'amala salihan. Bantu aku supaya bisa beramal soleh terus. Jadi anda yang sudah punya kekayaan, setelah ini jangan lawis nyung dadi wong kere bae. Anda yang punya kekuasaan, ya sudah saya lepaskan kekuasaan. Anda yang punya kekuatan fisik, bargi nyung arep ora madang. Ben lemah. Enggak. Gunakan potensi yang anda miliki untuk kebaikan. Tapi waspada. Ketika itu tidak digunakan untuk kebaikan, bahkan memicu dia untuk lupa daratan, maka ingat bahwa orang-orang yang lebih kuat dari anda fisiknya, dan orang yang lebih kaya dibandingkan anda hartanya, dan orang yang lebih besar kekuasaannya dibandingkan anda, semua orang-orang tersebut hancur, tidak berbekas, karena mereka sombong dengan potensi yang mereka miliki. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa aslinya? Semua. Aslinya, saya ngomong aslinya. Aslinya ditujukan kepada penduduk Mekah. Yang didakwahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penduduk Mekah ini ada benih-benih lupa daratan. Diingatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah orang manut. Akhirnya mereka disuruh oleh Allah untuk membaca sejarah, untuk melihat, kalian ini loh, kalian ini gak lebih kuat fisiknya dibandingkan kaum Ad. Kalian juga gak lebih kaya dibandingkan Samud. Kekuasaannya juga gak lebih besar dibandingkan Fir'aun. Macam-macam. Akhir hidup kalian bisa seperti akhir hidup kaum-kaum sebelumnya. Maka waspadalah kalian. Umur kalian juga gak panjang-panjang amat. Gak seperti kaum-kaum sebelumnya. Gak usah macam-macam. Ya. Ustaz, berarti ayat itu berlaku cuma buat musyrikin Quraisy saja, Ustaz? Ya atau tidak? Oh tidak. Itu aslinya. Aslinya ayat ini ditujukan kepada musyrikin Quraisy. Akan tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman pun seharusnya selalu mengingat peringatan tersebut. Kita awali dengan cerita kaum yang pertama. Siapa? Kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 6, 7 dan 8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan apa yang Allah perbuat untuk kaum Ad? Apa yang Allah timpakan kepada kaum Ad? Tidakkah kalian itu berpikir? Tidakkah kalian perhatikan? Jadi sejarah itu ada, salah satunya agar kita bisa mengambil belajar. Maka jas merah. Apa jas merah? Jangan sampai lupakan sejarah. Supaya kita ambil pelajarannya. Tidak cocok seorang mukmin terperosok ke lubang yang sama berapa kali? Dua kali. Apalagi tiga kali, apalagi empat kali. Irama dzatil imad, ini ayat yang ketujuh. Kaum Ad adalah penduduk kota Iram. Kota Iram itu menurut sebagian ulama adalah ibu kotanya kaum Ad. Jadi kaum Ad itu punya wilayah ibu kotanya di mana? Iram. Apa cirinya Iram tersebut? Dzatil imad. Memiliki bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Makanya tadi kita katakan kaum Ad itu adalah orang yang fisiknya kuat. Dan Anda subhanallah kalau lihat bangunan-bangunan mereka, seakan-akan mereka satu sudah punya keren. Tahu keren? Keren-keren, bukan keren. Keren. Keren, ya, yang buat mindahnya apa? Barang-barang berat itu loh yang mudeng bok. Itu loh yang pakai besi itu, yang bolak-balik di Indonesia jatuh itu loh. Ya, seakan-akan mereka sudah punya itu gitu loh. Padahal itu belum ada pada zaman itu. Seakan-akan mereka sudah punya bulldozer. Ya. Seakan-akan mereka sudah punya beho. Ya, bego. Beho. Ya. Seakan-akan mereka sudah punya itu. Tapi mereka belum punya. Bisa bikin bangunan yang segede-gede itu. Berarti memang tubuh mereka gede gitu loh. Jadi para binaragawan. Para binaragawan itu rosah terlalu apa? Gak usah terlalu sombong. Anda itu gak ada apa-apanya. Ini kan kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang bangunan-bangunan mereka bikin itu tidak pernah ada di tempat lain. Saking apanya? Saking bagusnya, tingginya, besarnya. Sayangnya kaum ini, mereka bukannya menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala. Maka diutuslah siapa? Nabi sinten wau? Nabi Hud. Untuk apa Nabi Hud diutus kepada kaum Ad? Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 65. Surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud untuk mendakwahi kaum 'Ad. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Malakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian punya sesembahan-sesembahan lain selain Allah? Ini peringatan dari syirik. Seluruh nabi dan rasul, inti dakwahnya sama. Apa itu? Tauhid. Ajak tauhid, hindari syirik. Semuanya tanpa terkecuali. Makanya kalau di zaman ini ada dai, ustaz, mubalig, ulama, isi dakwahnya tauhid, tauhid, tauhid, aja blenger. Karena itu inti dakwah semuanya, ya, tanpa terkecuali. Salah satunya Nabi sinten? Nabi Hud. Niku surat Al-A'raf ayat pinten? 65. Ternyata apa jawaban yang disampaikan oleh kaumnya? Ini yang saya katakan tadi, mereka ini orang yang memang punya bibit-bibit ingkar, ya, sombong. Qalal mala'u alladziina kafaru min qaumihi. Pemuka-pemuka yang kafir dari kalangan kaum 'Ad, mereka berkata, innala naraka fi safahatin. Eh, Hud, kamu kan orang bodoh. Masya Allah. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Ente itu pembohong. Masya Allah. Itu jawabannya. Diajak baik-baik, dijawab, ente itu bodoh. Ente itu tukang bohong. Bayangkan ini, utusannya Allah. Ya. Maka kalau ada mubalig, ustaz, kiai, digitu kan, ya, sebelumnya itu nabi-nabi sudah digitukan gitu. Ya. Maka Nabi Hud pun menjawab, qala ya qaumi laysa bi safahatun. Wahai kaumku, aku ya enggak bodoh, ya. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku ini adalah utusannya Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi. Aku tugasnya adalah menyampaikan pesan dari Allah. Wa ana lakum nasihun amin. Aku tujuannya kasih nasihat tok. Dan aku jujur dalam apa yang aku sampaikan kepada kalian. Pelan-pelan, dengan lembut, ya. Nabi Hud tidak mengatakan, aku gak bodoh, kalian yang bodoh. Enggak. Aku ini ingin kasih nasihat kepada kalian. Ya. Dengan kelembutan, dengan kesantunan yang disampaikan oleh Hud, ternyata kaum 'Ad ini, apa istilahnya itu? Diingatkan malah ngelunjak. Ya, yeah, ngelunjak. Ngelunjak itu apa? Ngelunjak bahasa apa? Jawa apa Indonesia? Jawa. Ya wis lah golek dipenggo. Ngelunjak. Mereka malah ngelunjak. Apa ngelunjaknya? Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Hud, kamu datang ke kami ini tujuannya ngajak kami beribadah kepada Allah, kemudian kamu suruh kami untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kami. Ternyata kejadian di zaman ini mirip, ya, seperti kejadian di zaman dahulu. Kiwis kawit mien baik kayak kie, sama enggak? Sama enggak? Mirip lah, mirip. Ya. Mandan mirip persis gitu. Wis kawit mian bae kaya iki, masa ora beda? Ya. Dan lebih parahnya, setelah ngomong seperti itu, kaum Ad ini berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Hud, datangkan azab yang engkau ancamkan kepada kami kalau kamu betul-betul jujur. Ini namanya nantang. Nantang azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman ini juga ada sebagian orang seperti itu. Kalau memang betul orang-orang yang homo itu disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya itu negara-negara yang melegalkan homo itu sampai sekarang mana kita dengar ada siksaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kisahnya kaumnya Nabi Lut itu bohong, itu dongeng. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini jangan hidup di negeri kita. Khawatir nanti kalau turun azab, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan kita kena imbasnya. Nantang siapa? Kaum Ad. Kenapa mereka nantang? Ya tadi karena mereka merasa kuat. Allah ceritakan bagaimana kesombongan mereka dalam surat lain, surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayat 15. Allah ceritakan, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Kaum 'Ad ini congkak, sombong di muka bumi. Wa qalu, mereka berkata, man ashaddu minna quwwah. Dengan sombong mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah bantah, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apa mereka enggak berpikir siapa yang menciptakan mereka? Sinten? Allah. Saya tanya, antara yang diciptakan sama yang menciptakan, kuat siapa? Ya jelas yang menciptakan lah. Kenapa mereka tidak berpikir? Bukankah Allah yang menciptakan mereka? Asyaddu minhum quwwah, lebih kuat. Ini surat apa? Fussilat ayat 15. Tapi sudah diingatkan seperti itu tidak mempan. Akhirnya diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah beri prolog, beli mukaddimah azab. Jadi azab itu ada banyak, ada mukaddimahnya. Apa mukaddimahnya itu? Mereka enggak dikasih hujan 3 tahun berturut-turut. Mbok jere sapa? Sadar. Berapa tahun? 3 tahun enggak hujan. Anda bisa bayangkan, 3 tahun ora hujan. Ternyata masih tetap keras kepala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala habisi mereka dengan salah satu ciptaannya yang paling lembut. Apa? Angin. Angin itu kan salah satu ciptaan Allah yang paling lembut. Tapi masalahnya anginnya itu tidak seperti itu. Allah ceritakan bagaimana anginnya itu dalam surat Al-Haqqah ayat 6-7. Surat apa? Al-Haqqah ayat 6-7. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Jadi bukan hanya angin kencang, tapi dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirim angin tersebut yang dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari enggak berhenti. Anda bisa bayangkan. Kita sering lihat angin lisus itu berapa hari? berapa detik. Sudah habis. Ini Allah kirim 7 malam 8 hari. Gak berhenti. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau saksikan. Mereka semuanya tidak ada sisanya. Bergelimpangan semuanya. Bagaikan pohon-pohon korma yang sudah lapuk. Itulah akhir kisah hidup mereka. Kaum siapa? Ad. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kaum selanjutnya. Kaum siapa? Samud. Nanti terakhir kaum Fir'aun. Maka siap-siap saja untuk mendengarkan cerita. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ya. Ini adalah cerita untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.